coba, ku gagal lagi, ku gagal lagi. Terus menerus aku mencari, tapi sama-sama saja. Mantra cintaku tak bekerja. Hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja. Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu dan waktu kan pertemuan ku dan dirimu, hingga sampai kini matamu menyihirku dan merasuk dalam hati. Ku teruskan menatap dirimu, perlahan ku larut dalam hayalanku. Entah mengapa hanya kamu yang begitu berbeda. Menarik hatiku jauh ke dalam rasa cinta. Begitu lembut caramu meluluhkan aku, begitu hangat caramu taklukkan aku, begitu terbuaiku karena pandanganmu. Begitulah kamu. Kau bawa terbang tinggi rasaku, dan kau isi ruang cinta dalam hati. Di setiap hayalan indahku, kau menari-nari dalam pikiranku. Semua yang terbaik Aku di bawah.

yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani besaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Hanya untuk membuat dirimu dimilikimu. Datang dan pergi, tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati aku bahagia milikimu seutuhnya. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati aku bahagia milikimu seutuhnya. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Selalu ku nanti. Cintamu tak pernah terganti,

teringat dan jadi ciri tentangmu, tentangmu untuk sementara sampai berjumpa bersama-sama. Pikiranmu buatku ragu. kurasa ku sedang jatuh cinta. Karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini hilang berani dekat denganmu? Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat meratapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya aku mampu katakan padamu. Oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap mau. Pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa. Mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau? Oh, tolong katakan pada lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Maukah kau dengan selalu bisa temani diriku sampai akhir hayat.

biasa. Pertama di awal ku jumpa, kau Kamu benar membuatku tergila-gila ke langit jadinya. Kau pun kirimkan 1000 puisi